jadi rajaku. Dan langit pun menjadi ratunya. Dan kulihat dirimu di sana, menungguku untuk datang padamu. Dan pasti kau kan ada di sana, menantiku untuk datang padamu. Dan datang.